السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صحرمتي، kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, yaitu bab Syafa'ah, bab masalah syafa'at. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala tentang bab syafa'ah, ay bayanu ma athbatahu al-Quran minha wa ma nafahu. Ucapan penulis bab tentang syafa'at, maksudnya penjelasan tentang syafaat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan syafaat yang ditiadakan dalam Al-Quran. Artinya penjelasan tentang dua jenis syafaat. Ada syafaat yang musbattah, ada syafaat yang manfiyah. Syafaat yang ditetapkan dan syafaat yang dinafikan, ditiadakan. وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. Dan hakikat apakah syafaat yang ditetapkan oleh Quran keberadaannya. Musannif berkata setelah memberikan judul bab syafa'ah, beliau berkata wa qawlu Allahi azza wa jal, dan ucapan Allah azza wa jalla wa andhir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Bab tentang syafaat dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa andir bihi, peringatkanlah dengannya orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka dalam keadaan mereka tidak memiliki selain Allah pembela dan tidak memiliki syafi'ah, pemberi syafaat. La'allahum yattaqun, agar mereka mau takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini di awal dengan kalimat wa andir. Kalimat indar maknanya adalah i'lam bi asbabil makhafah. Kalimat indar maknanya adalah memberitahukan perkara-perkara yang membuat seorang takut, mengkhabarkan perkara-perkara yang membuat seseorang takut, sehingga dengan bahasa bebasnya menakut-nakuti atau memperingatkan. Maka Allah katakan wa andir bihi, peringatkanlah, takut-takutilah mereka dengan suatu saat nanti ketika mereka dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki pembela. Itu makna indah. Wa qawluhu bihi, sedangkan ucapan bihi wa andir bihi, peringatkanlah dengannya. Dengan apa? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang merupakan turjumanul Quran, penafsir Al-Quran yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil, ya Allah faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Sehingga dengan doa Rasulullah SAW, Ibn Abbas ma'ruf ilmunya tentang tafsir. Kata Ibn Abbas, makna bihi, qawluhu bihi ay bil Quran. Kata Ibn Abbas, bihi ay bil Quran, andir bihi, peringatkanlah dengan Al-Quran. Alladzina yakhafuna an yusharu ila rabbihim. Siapa yang diperingati dengan Al-Quran? Orang-orang yang takut untuk dikumpulkan di hadapan Rabb mereka nanti yaumul qiyamah. Wahum al-mu'minun. Yang dimaksud tentunya orang-orang beriman. Bukannya orang-orang kafir tidak diperingatkan, tetapi orang-orang kafir tidak akan bermanfaat bagi mereka peringatan. Tidak akan bermanfaat bagi mereka peringatan. Sehingga peringatan akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah katakan wa andir bihi, wa andir bil Quran, alladzina yakhafuna an yusharu ila rabbihim. Peringatkanlah dengan Al-Quran orang-orang yang beriman, yang sudah merasa khawatir kalau nanti dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan tidak memiliki pembela, tidak memiliki penolong. Diriwayatkan dari Fudail Ibn Iyad rahimahullah, laisa kullu khalqihi atab, innama atab alladhina ya'qilun. فقال وأنذر به الذين يخافون أن يشر إلى ربهم أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية. Kata Fudhail bin Iyad, tidak semua orang yang ditegur oleh Allah, tidak semua orang yang diperingatkan oleh Allah, tetapi yang diperingatkan oleh Allah, yang ditegur oleh Allah adalah orang-orang yang mau berfikir, orang-orang yang merasa kalau dia akan dikumpulkan di hadapan Allah nanti. Siapa itu? Al-mu'minun, kata Fudhail bin Iyad. Ashabul qulubil wa'iyah, yaitu orang-orang yang memiliki hati-hati yang wa'i. Wa'iyah maknanya hidup, tanggap. Adapun orang-orang kafir, amwatun ghairu ahya, mereka itu seperti orang-orang mati, tidak hidup. Mengapa? Karena hati-hati mereka mati. Hati-hati mereka tidak wa'iyah. Qulubuhum keras, qasat qulubuhum. Seperti hijarah atau ashadda qaswa, atau lebih keras lagi. Maka percuma peringatan buat mereka. Tidak ada manfaatnya peringatan buat orang-orang kafir. Maka peringatan-peringatan ini untuk mereka-mereka yang memiliki rasa takut, yaitu mukminun. Peringatan bagi mereka-mereka yang kenal Allah, peringatan untuk mereka-mereka yang tahu bahwa nanti mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Peringatan ini buat mereka-mereka yang tahu bahwa setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan kekal abadi yaumul qiyamah. Peringatan ini bagi mereka-mereka yang yakhafun an yuhsyaru ila rabbihim, yang sudah merasa nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar di hadapan Rabb mereka. Yang laisa lahum waliyun wala syafi', yang mereka tidak memiliki penolong, tidak memiliki pembela. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Keterangan berikutnya, yang mereka tidak memiliki wali, penolong, wala syafi', pembela. Berkata Az-Zajjaj rahimahullah, maudhi laisa nusiba. Tempat laisa ini tempatnya tempat mansub alal hal, sebagai hal, keadaan. Dan hal dalam nahu dalam keadaan mansub, al-hal mansub. Ka'an qal, maka seakan-akan ka'annahu qal mutakhallina min waliyin wa syafi'. Seakan-akan dikatakan dikumpulkan di hadapan Rabb mereka dalam keadaan tidak ada penolong, dalam keadaan tidak ada pembela. Itu maknanya. Dan dalam bahasa Arab cukup dinasabkan, maka itu adalah hal. Maka i'rabnya laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi' fi mawdhi'i nasbin hal, di tempat nasab sebagai hal. Maka diterjemahkan dengan kalimat dalam keadaan, karena hal itu keadaan. Peringatkanlah mereka-mereka yang takut untuk dikumpulkan di hadapan Rabb mereka yaumul qiyamah dalam keadaan tidak memiliki penolong, tidak memiliki pembela. Wal amil fihi yakhafun. Sedangkan amilnya adalah kalimat yakhafun, orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam keadaan tidak memiliki pembela, dalam keadaan tidak memiliki penolong. Berarti syafaat di sini dinafikan oleh Allah, ditiadakan, tidak ada pembela. La'allahum yattaqun ay fa'amaluna fi hadhihi ad-dar 'amalan yunjihimullahu bihi min 'adhabi yaumil qiyamah. La'allahum yattaqun, agar mereka takut, maknanya agar mereka mengamalkan di dunia ini amalan-amalan yang diperintahkan, mengamalkan berbagai macam amalan-amalan ibadah untuk menghindar dari rasa takut tadi, atau menghindar dari apa yang ditakutkan yaumul qiyamah, yaitu azab yaumul qiyamah, yaitu azab yaumul qiyamah, agar mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yattaqun. Wa andir bihi, peringatkanlah dengan Quran ini orang-orang yang sudah tahu akan bertemu Allah nanti yaumul qiyamah dalam keadaan tidak memiliki pembela, tidak memiliki penolong, agar mereka takut. Dan takut bermakna takwa. Takut bermakna takwa adalah orang yang takut dan takutnya membawa dia untuk beramal amalan saleh agar diselamatkan oleh Allah. Beramal dengan amalan ibadah agar diselamatkan oleh Allah. Dia mentaati perintah Allah, menjauhi apa yang dilarangnya, mengikuti syariatnya agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Karena takut tadi. Maka ini namanya takwa. Ketakwaan terkandung dalamnya rasa takut. Qauluhu, dan ucapan musannif rahimahullah pada dalil yang kedua, qul lillahi syafa'atu jami'a, katakan milik Allah lah syafa'at seluruhnya. Qul lillahi syafa'atu jami'an, katakan milik Allah seluruh syafa'at. Wa qablaha, sedangkan sebelum kalimat ini, sebelum kalimat katakan milik Allah lah seluruh syafaat, disebutkan amittakhadhu min dunillahi syufa'a, apakah mereka mengambil selain Allah pembela-pembela? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an, katakan apakah mereka akan mengambil mereka sebagai pembela padahal mereka tidak memiliki sedikit pun? Wala ya'qilun, dan tidak pula berakal. Wa hadhil ayah kaqoulihi ta'ala. Ayat ini mirip dengan ayat-ayat lain seperti wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Mirip dengan ayat ini, kata Allah, mereka beribadah kepada selain Allah apa yang tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat, dan tidak bermanfaat bagi mereka. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i syafa'una, mereka adalah para syafi', para pembela-pembela kita nanti yaumul qiyamah. Indallah, di sisi Allah. Maka Allah bantah anggapan mereka bahwa sesembahannya akan menjadi pembela. Allah bantah dengan kalimat, atunabbi'unallah bima la ya'lamu fis samawati wala fil 'ard. Apakah kalian akan mengkhabarkan pada Allah apa yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Berarti mereka ini sok tahu. Digambarkan bahwa nanti yaumul qiyamah akan ada pembela-pembela, maka dia mengharapkan pembelaan-pembelaan dari setiap yang mereka anggap bisa membela. Ada yang mendatangi kuburan para wali, ya wali fulan, ya habib fulan, ya syekh maulana fulan ibni fulan, aku meminta kepadamu nanti yaumul qiyamah agar engkau membela aku, agar engkau memberikan syafaat kepada aku, ila akhirih. Maka Allah katakan, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian akan memberitahu Allah apa yang Allah tidak tahu? Jangan sok tahu. Fabayyana ta'ala fi hadhihi al-ayah wa amthaliha anna wuqu' asy-syafa'ah 'ala hadha al-wajh muntafin wa mumtani'. Maka Allah jelaskan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang sejenis ini, yang semakna dengan ini, Allah jelaskan bahwa syafaat dengan model yang seperti ini, dengan gambaran yang digambarkan oleh musyrikin, muntafin, tidak ada. Mumtani', tidak mungkin. Allah menghukumi dengan satu hukum, tiba-tiba ada yang menentang. Jangan ya Allah, kasihan dia. Itu enggak ada. Muntafin wa mumtani', kamu jangan sok tahu dan jangan seakan-akan memberitahu Allah apa yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi. Jangan. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil 'ard. Apakah kau akan memberitahu Allah apa yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Enggak ada pembela-pembela seperti itu. Baru kemudian ayat berikutnya Allah katakan, lillahi asy-syafa'atu jami'an, milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Kalau kamu ingin mendapatkan pembelaan, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau menginginkan syafaat, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena pemiliknya Allah satu-satunya. Lillahi asy-syafa'atu jami'an. Kalimat jami'an maknanya seluruhnya. Milik Allah lah syafaat seluruhnya. Wa anna ittikhadha asy-syafa'a syirkun, dan bahwasanya mengambil, menjadikan makhluk-makhluk sebagai pembela di sisi Allah nanti itu adalah kesyirikan. Ikhwani fid din a'azakumullah, menyembah sesuatu, apakah pohon keramat ataupun batu keramat ataupun kuburan keramat, dengan alasan bahwa nanti akan menjadi pembela kita di hadapan Allah, itu adalah ajaran kuno, ajaran jahiliyah. Sudah dibantah dalam sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis, dan sudah dinafikan, sudah ditiadakan oleh Rasulullah SAW dengan dakwah tauhid. Habis. Kenapa kau di tengah-tengah kaum muslimin dibangkitkan kembali model-model seperti ini? Menyembah kuburan karena ingin syafaat. Menyembah kuburan wali, kuburan habib, kuburan fulan wa fulan karena dengan harapan ingin mendapatkan syafaat. Itu kuno. Itu ajaran jahiliyah. Jangan dikira bahwa berhala-berhala jahiliyah bukan kuburan. Salah satunya kuburan. Seperti kuburan Latta. Kuburan orang saleh. Dan alasannya juga sama. Sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat tadi. Dan mereka berkata, kata Allah, wa yaquluna haula'i syufa'auna. Dan mereka berkata, ini mereka akan menjadi pembela kita nanti yaumul qiyamah. Lihat alasannya. Persis alasannya ingin mendapatkan syafaat. Wa annatikhad haula'i syufa'a syirkun. Menjadikan mereka sebagai pembela-pembela di hadapan Allah itu kesyirikan. Yatanazzahur Rabbu Ta'ala anhu. Allah Maha Suci, Maha Tinggi, tidak mungkin bisa dibantah oleh siapapun. Keputusan Allah enggak bisa dibatalkan oleh siapapun. Jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Kalau Allah begini, nanti kita dibela begini. Seakan-akan ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang berani melawan. Ini yang dinafikan oleh Allah. Ini yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada, kata Allah, laisa lahum waliyun wala syafi'. Mereka tidak memiliki penolong, tidak memiliki pembela. Atau dalam ayat ini, kalian anggap sebagai syufa'a, kata Allah, tidak. Jangan sok tahu, jangan kamu memberitahu Allah. Dikira Allah tidak tahu. Khana bin na'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Adapun syafaat Rasulullah SAW dan semua syafaat yang musbattah, syafaatnya para syuhada, syafaatnya orang-orang saleh dan sebagainya, itu diizinkan oleh Allah kalau diizinkan. Kedua, orang yang nerima pun orang yang diridhoi oleh Allah kalau diridhoi. Artinya, kalau engkau ingin mendapatkan syafaat mereka, syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaatnya orang-orang saleh, maka hendaklah engkau menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Jadilah engkau menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Kun mardiyan indallah, dengan cara mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan jangan syirik. Jangan berdoa pada kuburan. Jangan meminta merata pada orang mati. Jangan. Minta pada pemiliknya. Karena para anbiya Rasulullah SAW memberikan syafaat kalau diizinkan oleh Allah. Karena Allah pemiliknya. Memberikan kepada siapa juga Allah yang menentukan. Kalau Allah ridha, Allah izinkan. Kalau Allah tidak ridha, Allah tidak izinkan. Maka hendaklah kita menjadi orang yang diridha oleh Allah. Otomatis kita akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ini cara berpikir yang benar. Ikhwani fiddin a'azakumullah, jangan justru meminta kepada manusia, memintanya pada orang mati lagi, bahkan bukan pada orangnya, pada batu nisannya, pada gundukan kuburannya, atau pada kubah-kubahnya. Allah berfirman, falaula nasarahumul ladina attakhadhu min dunillahi qurbanan alihah, bal dhallu anhum wa dhalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Kalau saja Allah tidak menolong mereka, falaula nasarahumul ladina attakhadhu min dunillahi qurbanan aliha, bal dhallu anhum. Kalau saja nanti tidak menolong mereka orang-orang yang mereka ambil sebagai aliha, kemana mereka? Bal dhallu anhum, bahkan hilang dari mereka. Wadzalika ifkuhum, itulah tipu daya mereka. Itulah ifk. Ifk itu cerita-cerita yang dibuat-buat. Nanti kalau engkau datang ke kuburannya, engkau membangun kubahnya, engkau memberikan kepadanya berbagai macam kebutuhan-kebutuhan sang wali, maka niscaya dia akan membela kamu, akan memberikan syafaat. Apa jawaban kita? Dzalika ifkuhum, itu ifiknya mereka. Itu cerita-cerita yang mereka buat. Kalau engkau memberikan pada kuburan ini kembang 7 warna, kalau engkau memberikan minyak setengah gelas, kalau engkau memberikan kepada kuburan ini semennya, atau batu pualamnya, kamu bangun dengan indah, kamu bikin kubah atau kamu nyalakan di sana harum-haruman, maka kamu akan mendapatkan pembelaan syafaat. Kenapa pendekatannya kepada kuburan? Kenapa pendekatannya kepada benda makhluk? Lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah lah syafa'at seluruhnya. Kalau ingin mendapatkan syafa'at, mendekatnya kepada Allah. Amalkan apa yang Allah kehendaki, kerjakan apa yang Allah ridhai. Kaum muslimin yang saya hormati, demikian seharusnya, bukan pendekatannya kepada makhluk. Hanya saja kata Allah, wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun, yang demikian itu adalah tipu daya mereka dan apa yang mereka ada-adakan secara dusta. Ini yang sudah memakan cara berpikir sebagian masyarakat kaum muslimin. Bayangannya di kepala mereka adalah ifkuhum wa ma kanu yaftarun, kedustaan mereka dan cerita-cerita mereka. Kalau engkau begini, engkau akan dibela. Kalau engkau begini, engkau tidak akan dibela. Engkau harus begini supaya dibela. Itu sudah nempel di kepala mereka. Padahal membangun kuburan bid'atun muhdatsah. Menyalakan lampu bid'atun muhdatsah. Dilarang oleh Nabi SAW. Haram. Membesarkan, meninggikan, membuat kubah, memasang batu kualam di atasnya, semuanya haram, dilarang oleh Nabi. Kenapa malah dikerjakan? Dan alasannya supaya dibela lagi. Astagfirullah. Melanggar Rasulullah malah mendapatkan pembelaan? Kala. Tidak sekali-kali. Terbalik. Justru kalau engkau melanggar sunnah Rasulullah, justru engkau menjauh dari pembelaan, menjauh dari syafaat. Masuk waktu maghrib. Oleh karena itulah di akhir ayatnya Allah katakan qul lillahi syafa'atu jami'an. Kita lanjutkan insyaallah pada salat maghrib billahi taala. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.